Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, karena segala pujian hanya milik Allah, lahul hamdu. Hanya segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sebagai hamba Allah yang mengaku menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti itulah sebenarnya atau seharusnya seorang muslim terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, seharusnya sebagai seorang muslim menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka harus disyukuri. Karena syukur merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan kepada kita nikmat dan kita jadikan Allah Subhanahu wa taala nomor satu. Allah Subhanahu wa taala kita jadikan nomor satu dalam masalah kesenangan, kebahagiaan, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya kita jadikan Allah Subhanahu wa taala nomor satu ketika kita dalam keadaan susah, namun jadikanlah Allah Subhanahu wa taala nomor satu dalam kehidupan kita, apalagi dalam keadaan kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya perkara seorang muslim, seluruh perkara seorang mukmin, perkara seorang mukmin, kalau kita berbicara tentang seluruh perkara, perkara baik ataupun buruk, maka bagi seorang mukmin perkara tadi itu pastilah baik. Pasti baik. Tergantung bagaimana menyikapi perkara-perkara tersebut. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan sekali, kata Nabi, sangat menakjubkan, sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min. Inna amrohu kullahu khair, sesungguhnya perkara-perkara orang mu'min, seluruh perkara orang mu'min, seluruh perkara baik maupun buruk bagi orang mukmin itu baik. Bagi orang mukmin itu baik. Bagi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang Allah tetapkan kepada dia, baik maupun buruk, maka bagi orang mukmin itu baik. Walaisa dzaka li wahidin illa lil mukmin. Dan perkara tersebut tidak berlaku tidak berlaku kecuali hanya bagi orang mukmin. Bagaimana seorang mukmin menyikapi perkara yang Allah tetapkan kepada dia? In asabathu sarra, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seorang mukmin dia ditimpakan kesenangan, dia diberikan kenikmatan, maka seharusnya seorang mukmin syakara, kata Nabi Muhammad. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra, dan jikalau dia ditimpakan sebuah ujian, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, sabara, maka dia bersabar. Maka seluruh perkara yang Allah tetapkan kepada seorang mukmin itu baik, walaupun itu adalah sebuah ujian. Tentunya bagaimana seorang mukmin tadi menyikapi perkara tersebut. Jikalau dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Diberikan kenikmatan sekecil apapun nikmat. Mendapatkan duit penghasilan 10 ribu, cuma 10 ribu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menambahkan nikmat tersebut? La azidannakum la in syakartum. Syaratnya la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Jikalau kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan sekecil apapun nikmat. Nikmat yang menilai kecil mungkin kita, tapi sesungguhnya nikmat tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka sama-sama untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan juga beriring salam selalu kita haturkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para istri-istri beliau, para keluarga beliau, para sahabat, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah, bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini adalah tentang, atau masih membahas tentang menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, lanjutan bulan kemarin, yaitu dengan tema menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang lalu telah kita sebutkan beberapa amalan, beberapa perkara yang mana dapat menjadikan hamba menjadi hamba yang terbaik versi Islam, menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama adalah dengan mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah dari kemungkaran, atau bisa dikatakan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua, amalan yang kedua adalah dengan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya iman yang shadiq, iman yang benar, iman yang jujur tanpa ada campur tangan keraguan. Kemudian yang ketiga adalah dengan berilmu. Kita lanjutkan amalan yang keempat yang dapat menjadikan hamba menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berakhlak mulia. Dengan akhlak mulia, maka dapat menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mulia, dengan akhlak yang mulia, dapat mengantarkan seorang hamba menjadi seorang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak mulia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia adalah perbuatan yang baik, perbuatan ihsan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk berbuat baik, dan salah satu dari perbuatan baik adalah dengan berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu, kata Allah. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Syekh Abdurrahman Nasir As-Si'di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya wahada yashmalu jami'u anwa'ul ihsan la yuqayyiduhu bi syai'in duna syai'. Ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Berbuat baiklah kalian, maka ini mencakup seluruh amal kebaikan. Tidak hanya salat, tidak hanya zakat, tidak hanya haji, bahkan berakhlak mulia. berakhlak mulia adalah sebuah perbuatan baik, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam akhir ayat, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik, mencintai orang-orang yang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia di antara manusia yang lain. Allah menurunkan kepada kita, Allah mengutus kepada kita seorang nabi terbaik dari nabi-nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita seorang rasul, utusan, sebaik-baik rasul di antara rasul yang lain. Ya, mana Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, menjadi saksi dalam ayatnya bahwasanya nabi tersebut, rasul tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan dia menjadi sebaik-baik manusia, menjadi sebaik-baik nabi, menjadi sebaik-baik rasul. Salah satu sebabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala, benar-benar pada dirimu khuluqin 'adzim, dalam surat Al-Qamar, dalam surat Al-Qalam ayat keempat. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Yang mana akhlak tersebut salah satu sebab menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah maupun di luar rumah? Ketika seorang Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya para sahabat tentang akhlak Nabi, tentang amalan Nabi di rumah, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi seperti Al-Qur'an. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya, terhadap pembantunya? Dalam sebuah riwayat Muslim dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Anas pernah disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas diperintahkan untuk memenuhi sebuah hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas la'adhab, saya keluar memenuhi hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Anas bin Malik, min sigharis sahabah, dari sahabat yang berumur muda, ketika itu masih muda, masih remaja. Amurru bisibyan, ketika dia keluar memenuhi hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melewati teman-temannya. Amurru bisibyan, dia menemui teman-temannya, melewati teman-temannya sedang bermain, wahum yal'abuna fis-suq, dalam riwayat tersebut. Dan teman-teman tersebut, teman-teman Anas, sedang bermain. Maka Anas, dia masih muda, jiwanya masih remaja, maka dia ikut bermain sampai dia lupa bahwasanya dia diperintahkan Nabi untuk memenuhi hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya mencari Anas bin Malik. Apa yang Nabi perbuat? Apakah Nabi marah ketika bertemu dengan Anas? Apakah Nabi menghardik Anas ketika Anas lupa terhadap hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menemui Anas di pasar, bertemu dengan teman-temannya, bermain bersama teman-temannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum, wa huwa yadhhak. Dia tersenyum, tertawa kecil, kemudian memanggil Anas, ya Unais, panggilan sayang, ya Unais, yang mananya Anas, namanya Anas bin Malik, Anas dipanggil Unais. Dalam bahasa Arab itu adalah kata kecil yang untuk kasih sayang, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah, Humaira, Humaira, wahai istriku yang berkemerah-merahan pipinya. Humaira yang asli katanya adalah Hamra, tapi diperkecil Humaira. Anas dipanggil Unais, Nabi tersenyum dan memanggil Unais dengan panggilan sayang, ya Unais, ya Unais, adhhabta bima amartuka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak pergi dulu untuk memenuhi hajatku, Kata Nabi Muhammad SAW, begitu santunnya Nabi Muhammad SAW terhadap para istri beliau, terhadap para sahabat-sahabat beliau. 10 tahun Anas bin Malik tidak pernah dihardik oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak menjadi yang terbaik Nabi Muhammad SAW dengan akhlak mulia, beliau menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW diperintahkan, diutus kepada kita semua, diutus kepada umat ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Dalam sebuah riwayat, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad SAW, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami utus kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari kaum kalian, kata Allah, yang mana tugasnya adalah yatslu alaikum ayatina, tugasnya adalah menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, dan wayuzakkikum, dan menyucikan kalian, menyucikan kalian. Tugas Nabi Muhammad adalah menyucikan akhlak umat-umatnya, akhlak umatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya wayuzakkikum adalah wayutahhirakum min radha'il akhlak. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan, membersihkan umatnya, dari kehinaan akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk, wa danasin nufus, dan dari kotoran-kotoran hawa nafsu, wa af'alil jahiliyah, dan dari af'al, dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ini tugas Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan Nabi menjadi hamba terbaik adalah dengan berakhlak mulia. Bagaimana tidak menjadi hamba yang terbaik? Seorang yang berakhlak mulia, seorang yang berakhlak mulia adalah seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhlak mulia, orang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, riwayat Imam Hakim Tabrani, dan dikatakan oleh Imam Haitami bahwasanya hadisnya sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu ibadallahi ilallah." Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah adalah ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang, secinta-cinta orang, atau hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala paling dicintai adalah ahsanuhum khuluqa, mereka yang mempunyai akhlak mulia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berakhlak mulia dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalur Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum majlisa, wa aqrabikum minni majlisa, dan orang yang paling dekat denganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlisnya, tempat duduknya, orang yang paling dekat terhadap Nabi, paling dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana? Yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah, bukan pada saat itu, namun yaumal qiyamah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ahasinukum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berakhlak mulia, memiliki akhlak mulia, adalah salah satu sebab yang dapat mengantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah, tentang amalan yang paling banyak yang memasukkan, yang mana amalan tersebut dapat memasukkan seorang hamba, seorang manusia atau manusia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah paling amalan yang paling banyak yang dapat memasukkan seorang hamba ke surga, dan husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berakhlak adalah surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahannya apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia dapat mengantarkan seorang hamba menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta agar dia diberikan akhlak yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak terbaiknya Nabi? Nabi sudah akhlaknya baik, namun Nabi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat An-Nasa'i yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Wahai Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi meminta kepada Allah yang pasti akan diijibahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, berikanlah aku hidayah. Hidayah li ahsanil akhlaq. Berikanlah aku petunjuk agar aku dapat menjadi seorang yang akhlak mulia. Berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mengerjakan sebuah akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidak terbaiknya nabi? Beliau selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar beliau dapat menjadi seorang yang berakhlak mulia. Ini amalan yang keempat. Kemudian amalan yang kelima yang dapat mengantarkan seorang hamba menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan belajar Al-Qur'an. Dengan mempelajari Al-Quran serta mengerjakannya, dan juga mengerjakannya, mengajarkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jalur Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal Quran, belajar. Siapapun pasti bisa belajar. Man ta'allama, belajar dulu. Proses untuk bisa menjadi membaca, bisa membaca adalah dengan belajar. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian. Allah di sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan seorang yang hafid. Namun Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang belajar. Dan seluruh kita bisa belajar. Dan sebaik-baik orang, kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar membacanya, membaca tafsirnya, berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ini adalah proses belajar. Belajar membaca Al-Quran, maka menjadikan seorang hamba menjadi yang terbaik. Bagaimana tidak terbaik? Dia mempelajari kalam Allah Subhanahu wa taala. Dia mempelajari Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah turunkan Al-Quran kepada sebaik-baik manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya kepada sebaik-baik manusia melalui perantara sebaik-baik malaikat, malaikat Jibril alaihi salam. Bagaimana tidak terbaiknya seorang yang belajar Al-Quran? Setelah dia bisa dan dia bisa mengajarkannya, maka orang-orang tersebut menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak terbaiknya? Bagaimana tidak menjadi yang terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi baitin min buyutillah, pada salah satu masjid, salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya membaca, wa yatadarusuna fima bainahum. Tadarus itu tidak hanya sekedar kita tadarusan membaca saja, namun tadarus adalah saling belajar. Darsun itu pelajaran, madrasah sekolah. Darosa belajar, tadarosa saling belajar. Saling belajar. Ada yang menjaga, menjagakan ketika kita belajar. Saling belajar. Seperti tawasau, saling berwasiat. Tadarus ya tadarusuna fima bainahum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling belajar satu sama lain. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nazzalat alaihi musakinah. Bagi orang-orang yang belajar tadi, belajar Al-Qur'an tadi, akan diturunkan kepadanya ketenangan. Kalau kita memilih antara tenang dan gelisah, mana yang baik? Tentunya ketenangan. Orang yang belajar Al-Qur'an akan mendapatkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan belajar Al-Qur'an akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat lawannya laknat. Jikalau kita disuruh memilih, kita akan memilih rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang terbaik. Itu yang baik bagi kita, bukan terbaik. Itu yang baik bagi kita. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man indah." Kita akan dinaungi malaikat. Dengan membaca Al-Qur'an akan dinaungi oleh malaikat, dan nama kita akan disebutkan di langit sana. Nama kita, nama bagi orang-orang yang belajar Al-Qur'an, belajar proses. Jangan malu untuk belajar. Ketika seorang anak dia belajar untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Maka Nabi Muhammad SAW menawarkan dengan Al-Quran agar kalian menjadi yang terbaik. Tidak terbaik di kelas, namun terbaik dari hamba-hamba yang lain. Di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dan nama kita akan disebutkan di langit sana. Tidak masalah nama kita. Kita tidak terkenal di dunia ini, namun kita terkenal di langit sana. Para malaikat menyebutkan nama kita, mendoakan bagi orang-orang yang belajar Al-Qur'an. Bagaimana tidak terbaiknya seorang yang belajar Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis qudsi dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Mulakin, bahwa Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu rabbuna subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man syaghalahul Qur'an. Barang siapa yang menyibukkan dengan Al-Qur'an, sibuk dengan Al-Qur'an. Sibuk membacanya, sibuk belajar, sibuk membaca tafsirnya. Man syaghalahul Qur'an an mas'alati, sehingga dengan kesibukan dia dengan Al-Qur'an, dia lupa meminta kepada Allah. Dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala a'taituhu, aku akan memberikan kepada dia yang dia lupa untuk berdoa. A'taituhu, aku akan memberikan kepada dia afdalu ma u'tis sa'ilin, sebaik-baik permintaan. Ketika seorang yang dia menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an sehingga dia lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia dapat meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikan lebih dari apa yang dia minta. Bagaimana tidak terbaiknya seorang yang belajar Al-Qur'an. Siapapun dapat belajar Al-Qur'an, tidak hanya kita di sini, bahkan kita semua dapat belajar Al-Qur'an. Bagaimana tidak terbaiknya seorang yang belajar Al-Qur'an kemudian dia mengajarkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra wartaqi." Bacalah kalian. Tentunya membaca kita belajar. Belajar membaca juga membaca. Orang belajar membaca kan pasti membaca. Iqra, Nabi Muhammad merintahkan Iqra wartaqi. Bacalah kalian, maka derajat kalian akan tinggi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warattil kama turattil fid dunya. Dan tartilkanlah bacaan kalian. Fa inna manzilaka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedudukanmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang baca, fi akhir, inda akhirin ayatin taqra'uha, pada akhir ayat yang kalian baca, kata Nabi Muhammad. Kedudukan kalian, derajat kalian nanti adalah ketika atau pada akhir ayat yang kalian baca. Membaca dua ayat, ya segitu kedudukannya, manzilahnya segitu. Seorang belajar kemudian membaca banyak ayat, 100 ayat, 200 ayat, maka derajatnya pada akhir ayat yang dia baca. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua amalan yang dapat menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang terbaik. Kesimpulan pada hari ini adalah menjadi akhlak yang mulia, menjadi seorang hamba yang berakhlak mulia, dan selalu mempelajari Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, mempelajarinya, kemudian setelah mempelajarinya, mendapatkan ilmunya, kemudian dapat mengajarkannya, maka dua amalan ini dapat menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, datangnya dari diri ulu sendiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.